محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وقيع وقال: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي ومحمد ابن بشر قال جميعا قال: حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرن شيطان. وقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وقيع وقال: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا قال: حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن خير بن النعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم وضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وقال: حدثني زهير ابن حرب قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله ابن حبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وقال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: حدثنا عبد الله ابن وهب عن موسى ابن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس لغروب حتى تغرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pembahasan hadis kita dari bab al-awqat allati nuhiya 'anis salati fiha, yaitu waktu-waktu dilarang mengerjakan salat di dalamnya, yaitu hadis 1921 atau dari kitab ini yaitu 289. Dari bab ini adalah hadis yang kelima dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, la yataharra ahadukum fayusalli 'inda tulu'i asy-syamsi wa la 'inda ghurubiha. Janganlah salah seorang di antaramu menyengajakan, sengaja mencari waktu, maka dia sholat ketika matahari terbit dan tidak juga ketika matahari terbenam. Yani hadis ini melarang kita untuk menyengajakan mengakhirkan sholat subuh ketika matahari terbit atau sholat asar ketika matahari terbenam. Dilarang bagi kita untuk menyengajakan pelaksanaan sholat di waktu itu. Hadis yang kedua atau hadis 1922. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari Ibnu Umar, la taharraw bi salatikum tulu' asy-syamsi wa la ghurubaha. Jangan kalian sengaja atau cari waktu dengan salat kalian mencari terbitnya matahari dan tidak juga terbenamnya matahari. Ini jangan cari waktu, tunggu-tunggu sudah matahari mau terbit baru sholat, atau waktu saat matahari mau terbenam baru sholat. Fa innaha tatlu'u bi qarnai syaitan. Karena matahari itu terbit di antara atau beriringan dengan dua tanduk syaitan. Imam Nawawi mengatakan hakadha huwa fil usul, begitu yang ada di dalam usul, yaitu nas yang asli, yaitu biqarnai syaitan di dalam hadis Ibn Umar. Dalam hadis Amr bin Abasa, baina qarnai syaitan. Kalau tadi adalah bi qarnai syaitan, dengan terbit dengan dua tanduk syaitan. Kalau hadis Amr bin Abasa, antara dua tanduk syaitan. Qila al-muradu bi qarnai syaitan. Ada yang mengatakan maksud dengan tanduk, dua tanduk syaitan adalah hizbuhu atba'u, golongan syaitan dan pengikut-pengikut syaitan. Wa qila ghalabatuhu quwwatuhu wa ghalabatuhu. Ada yang mengatakan makna dari dua tanduk syaitan adalah kekuatannya dan kekuasaannya. Wa intisharu fasadihi, tersebarnya kerusakan syaitan itu. Wa qila al-qarnani nahiyata ar-ra's. Ada yang mengatakan dua tanduk itu adalah dua sisi dari kepala. Wa annahu 'ala dhahirihi, bahwasanya memahami hadis ini sesuai dengan zahirnya, yakni dua tanduk, yakni dua yang muncul dari kepala syaitan. Wa hadha huwal aqwa, ini yang lebih kuat. Baik, siapa yang tahu seperti apa tanduk syaitan? Ada yang tahu? Nah, kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa di Mekah itu sudah banyak tanduk syaitan, ya, seperti semacam bulan sabit di menara Tower Zamzam, dibilang itu adalah tanduk syaitan. Ini orang yang mengatakan berarti sudah pernah lihat syaitan. Gimana dia menerka-nerka itu adalah tanduk syaitan, kemudian dia menuduh dan kemudian bersikap yang tidak baik terhadap ya sebaik-baik tanah di permukaan bumi ini. Dikatakan bahwa di Mekah sudah banyak tanduk syaitan. Di mana menara masjid Masjidil Haram itu adalah tanduk syaitan katanya. Bagaimana kita menentukannya? Sementara kita belum pernah melihat syaitan dan tanduk syaitan. Kecuali yang mengatakan ini sudah pernah melihat tanduk syaitan dan ini mustahil. Itu adalah mustahil. Jadi kita tidak boleh memberikan gambaran seperti itu. Sehingga masyarakat awam termakan isu. Lalu merubah sikap mereka terhadap Mekah dan pemerintahan yang ada di sana. Nah ini adalah sikap yang tidak baik. Pertama, ini adalah iftira. Ini adalah omong kosong, kedustaan. Baik. Qalu, ulama mengatakan, wa makna, apa makna dari matahari terbit dengan dua tanduk syaitan? Atau dalam riwayat yang lain dari Amr bin Abasa, antara dua tanduk syaitan. Maknanya, annahu yudni ra'sahu ila syams fi hadhil awqat liyakuna as-sajiduna laha minal kuffar kas-sajidina lahu fis surah. Bahwa syaitan ini mendekatkan kepalanya ke matahari pada waktu-waktu ini. Yani pada saat matahari mau terbit, syaitan dekatkan kepalanya ke matahari. Pada saat matahari mau terbenam, syaitan mendekatkan kepalanya ke matahari. Sehingga orang-orang kafir yang sujud kepada matahari, pengibadat-pengibadat matahari, di mana dia sujud di waktu matahari terbit dan sujud pada saat matahari terbenam. Sehingga orang-orang kafir yang sujud ke matahari seperti sujud kepada syaitan secara gambarannya. Karena syaitan ada dekat matahari. Wahina idzin yakunu lahu walibanihi tasallutun zahirun. Dengan demikian, pada saat itu, maka syaitan dan pengikutnya memiliki kekuasaan yang zahir. Wa tamakkunun min an yalbasu 'ala al-musallina salatahum. Dan dia memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap orang-orang yang sholat pada saat itu untuk mengacaukan sholat mereka. Ya, itu adalah saatnya syaitan berkuasa. Jadi pada saat itu dia sholat, maka syaitan mengganggu orang yang sholat terhadap sholatnya. Wa kurihatis salatu hina idzin siyanatan laha. Dibenci mengerjakan sholat pada waktu itu dalam rangka menjaga sholat. fa kama kurihat fil amakin allati hiya ma'wa syaitan. Sebagaimana makruh mengerjakan sholat di tempat-tempat di situ berada syaitan atau tempatnya syaitan. Wa fi riwayat li Abi Dawud wa Nasa'i fi hadis Amr bin Abasa, dalam sebuah riwayat dari Abi Dawud dan An-Nasa'i dalam hadis Amr bin Abasa, dia mengatakan, yakni Rasulullah bersabda, fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitanin, bahwasanya matahari itu terbit antara dua tanda syaitan. Fayusalli lahal kuffar, orang-orang kafir salat terhadap matahari. Fi ba'd usul Muslim fi hadis Amr bin Umar qala bi qarni syaitan, itu bil alif wal lam. Di dalam usul, yakni naskah asli Imam Muslim di hadis Ibn Umar, bahwasanya dikatakan bi qarni syaitan, yakni ada alif lamnya. Apa itu syaitan? Kenapa dinamakan dengan syaitan? Ditamarrudihi wa utuwihi, karena dia membangkang. Ya. Wa kullu maridin atin syaitan. Setiap yang membangkang, ya, yang keras, ya, mengganggu, maka itu adalah syaitan. Jadi dalam ulama juga mengatakan agar kita juga sholat pada waktu-waktu tersebut tidak menyerupai ibadahnya orang kufar. Orang-orang kafir yang mengibadati matahari, pada waktu itu dia sujud kepada matahari, pada waktu itu dia pada waktu terbitnya mereka sujud, di waktu terbenamnya mereka sujud. Maka ketika kita sholat pada waktu tersebut, ada kemiripan kita, sama-sama sujud. Maka, tadi telah kita pelajari, kita dilarang untuk mengerjakan sholat pada waktu itu, agar syaitan tidak mengganggu kita dalam sholat. Karena memang kekuasaan dia pada saat itu. Yang kedua, supaya tidak menyerupai pengibadat-pengibadat matahari, ya, di mana mereka sujud pada saat matahari terbit dan matahari terbenam. Hadis yang ketiga yang kita bacakan di sini, 1923 dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bada hajibus syamsi fa akhiru salata hatta tabruz wa idza ghaba hajibus syamsi fa akhiru salata hatta taghib." Apabila mulai muncul hajib, apa itu hajib? Taraf, itu pinggirnya. Jadi kalau seandainya bulatnya matahari mulai muncul, ya, pinggirnya yang pertama, maka undur, jangan mengerjakan sholat pada saat itu, ya, sampai matahari betul-betul jelas tabruz. Maka di sini kelirulah orang yang mengerjakan sholat syuruq pada saat matahari terbit. Biasanya jam, misalkan jam digital, ya, berbunyi nen, menandakan waktu terbit matahari. Maka pada saat itu tidak boleh sholat sampai dia betul-betul terbit, tabruz, nampak muncul. Nah, ini sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, ulama mengukur kurang lebih 15 menit. Ya. Maka dia betul-betul nampak. Kemudian wa idza ghaba hajib asy-syams, apabila berarti sisi yang paling bawah mulai terbenam, maka jangan sholat sampai betul-betul terbenam. Terbenamnya bagaimana? Hilangnya hajib yang bagian atasnya atau ya, pinggiran atasnya hilang, maka itu baru terbenam. Nah, itu juga yang menandakan masuknya waktu maghrib dan berbukanya orang yang berpuasa. Itu setelah terbenamnya seluruh lingkaran matahari. Taim. Kemudian di 1924 An Abi Basrah Al-Ghifari qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ashr bil mukhammasma salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ashr bil mukhammas. Nabi mengimami kami salat asar di al-mukhammas. Faqal inna hadhi salata uridat ala man kana qablakum fadayyuha aw fadayyuha. Kata Nabi, sesungguhnya salat ini, yakni salat asar, ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, lantas mereka menyia-nyiakan salat asar. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Siapa yang menjaga salat asar ini, maka dia mendapatkan pahalanya dua kali. Wala salata ba'daha hatta yatlu'a asy-syahid. Maka tidak ada solat setelahnya sampai muncul terbit saksi. Wasyahid an-najmu, saksi atau an-najm, apa, saksi atau syahid di sini adalah bintang. Maka ini hadis menunjukkan kepada kita pentingnya kita menjaga solat asr. Imam Nawawi mengatakan fihi fadilatul asri wa shiddatul hathi 'alaiha. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan solat asr dan dorongan yang keras atas mengerjakan sholat asr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawat. Apa artinya? Jagalah sholat-sholat. Berarti berapa sholat? 5 sholat. Wassalatil wusta. Dan jagalah sholat wusta, sholat tengah-tengah. Mana sholat tengah-tengah? Ya, ulama mengatakan makna wusta di sini adalah sholat asar. Jadi di dalam Al-Quran ditekankan pelaksanaan atau menjaga sholat asar. Dan waktu asar adalah waktu pergantian tugas malaikat. Maka dia adalah waktu yang disaksikan. Ya. sebagaimana sholat subuh adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian datang ancaman dari Nabi. Ya. Siapa yang meninggalkan qolat asr, man taraka salatal asr batal amaluhu. Hadis riwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang meninggalkan salat asr maka sia-sia batal amalannya. Maka hendaklah kita menjaga salat asr kita. Masuk waktu segera kita datang ke masjid, maka ini adalah cara yang pasti untuk menjaga sholat. Malahan Nabi juga mewanti-wanti orang yang suka mengulur-ulur sholat. Tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq. Itu sholat orang munafiq, kata Nabi. Sholat orang munafiq, sholat orang munafiq. Yarkubu syams. Yajlisu yarkubu syams. Ya duduk-duduk nunggu matahari terbenam. Memantau matahari. Ini maksudnya dia sibuk dari sholat. Hatta baina qarnai syaitan. Sehingga matahari sudah mendekat ya dengan tanduk syaitan. Faqama yarka'a fanaqara naqratan. Lalu dia berdiri, dia matuk-matuk dalam sholatnya. Wala yadhkuruna Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Innal munafiqina yuqadi'una Allah, wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila sholata, wa idha qamu ila sholati, qamu usala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafikin ya, mereka menipu Allah. Allah yang sebenarnya menipu mereka. Apabila mereka bangkit untuk mengerjakan salat, mereka mengerjakannya malas-malas. Mereka tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Maka orang yang sholat, diundur sholatnya sudah mulai tenggelam matahari, cepat-cepat sholatnya. Patok-patok, tapi dia tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Ya. Kemudian, hadis yang ke 1926 dari hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani yaqul thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna. Tiga waktu Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari mengerjakan salat pada tiga waktu itu. Aw an naqbura fihinna mautana, atau melarang kita untuk menguburkan mayat kami di dalamnya. Yaitu hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari terbit ya sampai matahari itu naik, maka itu adalah dilarang. Wa hina yaqumu qa'im adh-dhahira, ketika matahari berdiri tegak di atas kepala. Kemudian hatta tamila syams, sampai matahari itu condong ke barat. Maknanya katanya di sini adh-dhahira hal istiwa'u syams. Adh-dhahira yaitu pada saat matahari betul-betul tengah-tengah. maknanya hina la yabqa lil qaimi fi dhahirati dhillin fil masyriq wala fil maghrib, yaitu ketika seorang yang berdiri tidak ya memiliki bayang-bayangan, tidak di bagian barat, tidak bagian timur, tidak bagian barat, betul-betul di tengah-tengah dia. Sampai matahari itu condong ke barat, berarti dia nanti ada bayang-bayang di bagian timurnya. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ya, kemudian pada saat matahari sudah mendekati terbenam. Sampai terbenam. Maka dalam hadis ini melarang kita untuk sholat dan melarang kita untuk apa tadi? Menguburkan mayat. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan, annal murada bil qabri salatul janaz atau salatul janazah, maksud dengan kubur itu salat jenazah. Wa hadza dhaif, ini lemah pendapat ini. Karena salat al-janazah la tukrahu fi hadzal waqt bil ijma', salatnya jenazah pada waktu ini tidak makruh secara ijma'. Fala yajuzu tafsirul hadis bima yukhaliful ijma', tidak boleh menafsirkan hadis dengan sesuatu yang telah ada ijma'nya. Balis sawabu anna ma'nahu ta'ammada ta'khiri au ta'ammudu ta'khiril dafni ila hadhil awqat. Akan tapi yang benar dalam maknanya adalah menyengajakan mengakhirkan penguburan pada waktu itu. Ya, sampai ke waktu tersebut. Jadi sudah disolatkan setelah asar, ditunggu-tunggu, sudah mau tenggelam matahari baru dikuburkan. Nah, ini dilarang. Kama yukrahu ta'ammudu ta'khiril asri ila isfirar syamsi bila udhur. Sebagaimana makruh menyengajakan mengakhirkan salat asar sampai isfirar syams, sampai matahari cahayanya kuning, bila udhur, tanpa ada udhur. Kayak tadi yang kita sebutkan, sholat orang munafik. Nunggu-nunggu. Sebentar dulu. Seketik lagi. Akhirnya, tinggal 5 menit lagi. Capek-capek. Ini enggak. Wahia sholatul munafiqin. Dia adalah sholat orang munafik. Yang mana? Yang diundur-undur tadi. Kama sabaqa fi hadith sahih, qama fanaqarha arba'an. Sebagaimana dalam hadis sahih, ya, sudah hampir dekat matahari tenggelam, dia berdiri, fanaqarah arba'an, dia matok 4 kali. Fa amma idza waqa'a dafnu fi hadzal awqat bila ta'ammudin fala yukrah. Tapi kalau seandainya terjadi penguburannya pada waktu itu tanpa ada kesengajaan. Contoh, tempat penguburannya agak jauh. Butuh waktu antara tempat dia mengerjakan sholat tadi setelah mengerjakan sholat waktu asar. Lalu dibawa sampai di sana atau jalannya macet dan seterusnya. Baru sampai di sana adalah sudah hampir tenggelam matahari. Maka tetap kita menguburkannya tanpa hukumnya makruh. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kesengajaan di dalam mengerjakan sholat atau menguburkan mayat. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dengan demikian kita sudah mengetahui 5 waktu yang dilarang. Apa? untuk mengerjakan sholat sunat mutlak. Yang pertama, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kedua, ketika matahari sudah mendekati terbenam sampai dia terbenam. Yang ketiga, ketika matahari di atas kepala. Yang keempat, ketika setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kelima, pada saat matahari terbenam sampai dia naik. Ya, kalau kita urut dari sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu yang dilarang. Yang kedua, pada saat terbenam sampai matahari naik. Yang ketiga, pada saat matahari di atas kepala. Yang keempat, setelah sholat asar. Yang kelima, pada saat matahari hampir tenggelam sampai dia terbenam. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.